sedetik ku renung, sejenak termenung. Tak kusangkal mistiku aku anggun terunggul ada padamu. Pesona kata bicara kasih, bagai bisa sampai ke mata, sampai ke hati. Ku kau dera, tak berdaya. Kau derah, tak berdaya.